Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa banu alahu ba'du. Qala al-Syeikh Imamul Kabir Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihi fi kitab al-Iman babu bayani walzi tahrimin namimah. Qala haddasani Syaibanu bin Parrukha wa Abdullah bin Muhammad bin Asma'a الدباعي قال حدثنا مهدي وهو بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن خزيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال خزيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatul kiram, kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Sahih Muslim, Kitabul Iman, babu bayani ghilati tahrimin namimah. Bab penjelasan betapa besarnya pengharaman atas dosa mengadu domba an-namimah. Al-Imam Muslim meriwayatkan dan dia berkata Syaiban bin Farrukh dan Abdullah bin Muhammad bin Asma Ad-Dubai meriwayatkan kepada saya, dia berkata, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Asma Ad-Dubai berkata, kami diberitakan oleh Mahdi, yaitu Ibnu Maimun. Dia berkata, kami diberitakan oleh Wasil Al-Ahdab dari Abi Wa'il dari Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi SAW, annahu balaghahu anna rajulan yanummul haditsah. Telah sampai kepada Hudzaifah tentang seorang laki-laki yang dia yanummul hadits, mengadu domba manusia. Faqala Hudzaifatu, berkata Hudzaifah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga tukang pengadu domba. Ya, bahasa Arabnya an-namam. Berkata para ulama mendefinisikan apa itu mengadu domba. An-namimatu naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsadi bainahum. Namimah adalah men-share ucapan manusia, menukil ulang perkataan manusia. Ya, dari sebagian manusia disampaikan kepada sebagian lainnya, tujuannya adalah untuk merusak hubungan antara mereka. Ya, menukil berita satu sama lain, tujuannya untuk merusak hubungan antara mereka. Ya. Misalnya seorang mengatakan, hai fulan, sesungguhnya si fulan berbicara tentangmu begini begitu. Ya, ini adalah merupakan bentuk perkara yang terlarang dalam agama. Ya, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, bal haddun namimah kashfu ma yukrahu kashfu. Masuk ke dalam kategori namimah adalah menyingkap berita tentang seorang yang tak layak disingkap. Sawa'un karihul manqulu anhu awil manqulu ilaihi aw thalis. Ya. Baik orang yang diceritakan itu dia tak suka, atau yang mendengar tak suka, atau yang ketiga. Orang ketiga. Ya. Sawa'un kana al-kashfu bil kitaba aw bil ramzi aw bil ima. Baik cara untuk menukil hal tersebut dengan bahasa isyarat atau dengan bahasa tulisan, ya, ataupun dengan ya ungkapan-ungkapan gerak tubuh. Ya, maka intinya mengadu domba adalah ifsya usir. Ya, ifsya usir menyebarkan rahasia wahat kusiter amma yakrahu kashwah. Menyingkap sesuatu yang tak layak disingkap, yang mana orang tersebut jika diberitakan dia tak suka. Ya, inilah namimah. Menukil berita untuk tujuan yang merusak atau menyebarkan aib seseorang yang jika dia mendengarnya dia tak suka kepada orang lain, tujuannya agar rusak hubungan mereka, agar berubah kepercayaan orang tersebut ya terhadap yang lain. Inilah namanya namimah. Ya, berkata Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qad namamun, tidak akan masuk surga para pengadu domba. Ya. Kemudian berkata Imam Nawawi rahimahullah, jika ada orang membawa berita kepadamu tentang perkara-perkara tertentu yang tak layak disampaikan, hendaklah engkau ya menyikapinya dengan beberapa perkara. Pertama, an la yusaddiqahu. Apabila ada orang datang kepada mengatakan si fulan berbicara tentangmu begini-begini, pertama sikapmu adalah tidak mempercayainya. Karena orang yang mendomba itu orang fasik. Dan kita disuruh untuk menolak berita dari orang fasik. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang membawa berita kepada orang fasik, jangan terima, tapi cek kebenarannya. Ya. Dan orang fasik gugur perkataan dan kesaksiannya. Jadi yang pertama, tak usah dibenarkan perkataannya. Yang kedua, hendaklah dia larang dan dia nasihati orang tersebut tentang buruknya perilakunya. Ya. Yang ketiga, hendaklah dia membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu adalah orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi seseorang membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, janganlah dia berprasangka buruk kepada saudaranya yang ya yang dinukil tentangnya. Jangan dia berprasangka buruk. Jika ada orang mengatakan si fulan berkata begini tentangmu, maka wajib dia pertama tak membenarkannya, mendustakannya. Ya, tidak menerima beritanya. Yang kedua, melarangnya. Yang ketiga, membencinya. Yang keempat, jangan sampai dia menerima berita tersebut sehingga berprasangka buruk kepada orang yang dikatakan laki-laki ini. Ya. Yang kelima, jangan sampai dia setelah itu berusaha mencari tahu, tajassus, memata-matai ya, terhadap orang yang dinukil darinya berita. Jangan sampai dia memata-matai. Si fulan berkata kepadamu begini begitu. Ya, benar? Iya, benar. Kemudian dia berusaha cari tahu, benar enggak si fulan berkata-kata? Iya, ternyata benar. Maka dia marah. Maka hubungan antara mereka pun retak dan semacamnya. Ya. Kemudian yang keenam, jangan sampai dia ridha bagi dirinya. Ya, perbuatan tersebut dia larang, jangan sampai dia pun ridha. Meridhai sikap itu, ya. Maka jangan sampai dia meridhai perbuatan tersebut. Inilah yang harus kita lakukan manakala ada orang datang membawa berita kepada kita. Namam, pengadu domba, tidak akan masuk surga, membuat hubungan orang menjadi pecah, retak antara suami dan istri, antara tetangga dengan tetangganya, antara kawan dengan temannya, bahkan antara kerabat dengan kerabatnya. Ya, membuat hubungan manusia menjadi keruh. Inilah kerja pengadu domba. Ya dan billah. Naam. Qala haddatsana Ali ibn Hujr As-Sa'di wa Ishaq ibn Ibrahim qala Ishaq قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل yang qulul haditsa ilal amir wa kunna julusan fil masjidi wa qala al qaumu hadza mimman yang qulul haditsa ilal amir qala faja'a hatta jalasa ilaina fa qala huzaifatu sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata pattatun. Kemudian Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan pula, dan Imam Muslim berkata Ali bin Hujrin As-Sa'di dan Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami. Ya, berkata Ishaq, Jarir memberitakan kepada kami dari Mansur dari Ibrahim, dari Hammam bin Haris. Dia berkata, atau Hammam bin Haris berkata, kana rajulun yanqulul haditsa ilal amir. Ada seorang laki-laki yang selalu menyampaikan kepada al-amir, pemimpin, berbagai macam berita-berita tentang bawahannya. Ya, terlalu mengadukan kepada al-amir, gubernur atau pemimpin, tentang bawahan-bawahannya, mengadukan hal-hal yang sifatnya buruk. Faqala Hudzaifah, berkatalah Hudzaifah, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ya. Tujuannya menukil berita terhadap orang-orang tertentu kepada amir, kepada pemimpinnya, agar pemimpinnya membenci orang tersebut. Ya, agar hubungan antara dia dan orang tersebut menjadi keruh. Mengadu-ngadukan hal-hal yang ya tak layak diadukan tentang mereka. Seharusnya sikapnya bila mana orang tersebut memang tak benar, ya tak baik, hendaklah dinasihati. Ya, dinasihati, diluruskan, dibenarkan. Ya, bukan langsung seketika diangkat beritanya kepada al-amir, kepada pemimpin, agar rusak hubungannya. Ya. Manakala memang terdapat padanya kemaslahatan, barulah dibolehkan. Ya, orang ini ya memang melakukan perbuatan yang buruk, mengadakan perbuatan yang buruk yang dikhawatirkan akan mendatangkan kerusakan, maka tak mengapa diadukan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Sebagaimana sebagian sahabat melaporkan perkataan kaum munafikin yang mereka katakan tentang Nabi dan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana ada besar kemaslahatannya. Ya. Naam. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddatsana Abu Muawiyah Waqi' anil A'mash tahwil, qala haddatsana min Jabun bin al Haris At-Tamimi wal Labzulah, qala akhbarana bin مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة فتات. نعم. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan jalur lainnya dari Hammam bin Harith pula, kunna julusan ma'a Hudzaifah fil masjid, kami sedang duduk bersama Hudzaifah di masjid, faja'a rajulun hatta jalasa ilaina, datanglah seorang laki-laki duduk bersama kami, faqila li Hudzaifah, diberitahukan kepada Hudzaifah, inna hadza yarfa'u ila sultani asya'a, laki-laki ini sering mengadu-ngadukan kepada penguasa tentang berbagai macam berita, ya, dari bawahannya, agar hubungan mereka menjadi rusak. Faqala Hudzaifah, maka berkatalah Hudzaifah, iradata an yusmi'ahu, maksud Hudzaifah ingin memperdengarkan orang tersebut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga para pengadu domba. Adapun makna tidak masuk surga, ya, sebagaimana kata para ulama, dukhul al-faizin, tidak akan masuk surga bersama rombongan orang-orang yang masuk surga terlebih dahulu. Dia akan dibakar oleh Allah SWT dengan dosa-dosanya. Diazab dengan dosa-dosanya. Manakala lepas dari dosa-dosanya, baru dimasukkan ke dalam surga bila mana Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ya, karena Ahlus Sunnah sepakat perbuatan ini mengandung domba, bukanlah perbuatan yang mengeluarkan seorang daripada Islam, kecuali jika dia menghalalkannya. Wallahu ta'ala alam. Nah, babu bayani ghalzi tahrim isbalil izar. Bayanu ghilazi. Babu bayani ghilazi tahrim isbalil izar wal manni bil atiyati wat tanfiqi silati bil halfi wa bayanu salasatil lazina la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Naam, babu bayani ghilazi tahrimi isbalil izar, bab tentang dahsyatnya pengharaman bagi orang-orang yang melabuhkan sarungnya, melabuhkan pakaiannya, memanjangkan pakaiannya, baik sarung ataupun celana di bawah mata kaki. Wal manni bil atiyah, juga tentang haramnya orang-orang yang mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan kepada orang. Wa tanfiq as-sil'ati bil halaf, larangan orang bersumpah dalam berdagang untuk melariskan dagangannya. Dan penjelasan tiga orang yang Allah tidak akan berbicara dengannya nanti di hari kiamat, tidak melihat kepadanya, tidak mensucikannya, dan bagi mereka Allah siapkan azab yang pedih. Naam. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Muhammad bin al-Muthanna wa banu Bashar qalu qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Su'bah an Ali bin Mudrik an Abi Zur'ah an Kharashata bin al-Hur an Abi Dzar an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim qala fa qara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirarin. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Qala al musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhibi. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dan Muhammad bin Al-Muthanna serta Ibnu Bashar semuanya berkata, kami diberitahukan oleh Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, dari Ali bin Mudrik, dari Abu Zur'ah, dari Kharashah bin Al-Hur, dan dari Abu Dzar. Dari Kharashah bin Al-Hur, dari Abu Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi, salasatun la yukallimuhumullah, tiga jenis manusia Allah tidak akan berbicara dengannya. Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Ini menetapkan adanya sifat kalam, bahwa Allah akan berbicara kepada hamba-hamba yang diridai, kepada orang-orang beriman. Ya, mafhum mukhalafahnya. Mana kalau Allah tak berbicara dengan orang-orang ini karena dosa-dosanya, berarti Allah akan berbicara dengan para hamba-hambanya yang beriman, yang taat kepadanya. Menunjukkan adanya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara sebagaimana yang Dia mau, bagaimana Dia mau, dengan suara yang didengar oleh hamba-hambanya. Ada tiga jenis manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim, tidak melihat kepada mereka. Ya, berpaling dari mereka. Ya, mana tidak melihat, bukan Allah tak melihat mereka, tak tampak, tidak. Tapi Allah berpaling daripada mereka. Sebagaimana seorang guru yang marah kepada muridnya yang banyak melanggar perintah gurunya, di kelas gurunya tak melihat orang tersebut, makna tak melihat, berpaling daripadanya, tidak memperdulikannya. Itulah maknanya. Ya. Wala yuzakkihim, dan Allah pun tidak mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Dibiarkan mereka dengan dosa-dosa mereka. Wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka Allah siapkan azab yang pedih. Berkata Abu Dzar, faqara'ah Rasulullah 3 mirarin, 3 kali Rasulullah mengatakan hal ini tentang 3 orang yang tidak Allah berbicara dengannya di hari kiamat, tidak melihatnya dan tidak menyucikannya baginya azab yang pedih. 3 kali Nabi ulangi. Qala Abu Dzarrin, berkata Abu Dzar, khabu wa khasiru, alangkah ruginya mereka Rasulullah, alangkah celakanya mereka. Manhum ya Rasulullah, siapakah 3 orang ini ya Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah, al-musbilu, orang yang isbal, melebihkan pakaiannya yang dia pakai lebih daripada mata kaki. Itulah makna isbal. Al-musbilu, orang yang pakai sarung, orang yang pakai celana, orang yang pakai jubah lebih daripada mata kaki, namanya al-musbil. Ya, al-musbilu, orang yang pakaiannya lebih di bawah mata kaki. Ya. Dan dalam beberapa riwayat dikatakan karena kesombongan. Ya, la yanzurullah ila man yajurru thawbahu khuyala'a. Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan atau melabuhkan pakaiannya karena sombong. Ya. Dan ini mazhab sebagian ulama, bahwasanya yang terancam dengan neraka adalah orang yang melabuhkan pakaiannya karena kesombongan. Dan ini mazhabnya Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Kalaupun tidak dengan sombong menurut mereka, maka dia tak berdosa. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Nawawi rahimahullah, memberikan rukhsah, keringan bagi Abu Bakar Siddiq dalam hal itu. Abu Bakar orangnya kurus. Ya, pakaiannya selalu kedodoran. Sampai ke bawah mata kaki. Maka Abu Bakar bertanya tentang apa yang terjadi dengan dirinya. Kata Nabi, lasta minhum, engkau bukan dari golongan mereka, orang yang melabuhkan pakaiannya karena kesombongan. Ya. Karena Abu Bakar Siddiq memang bukan karena kesombongan, karena kedodoran. Ya. Ini pendapat sebagian daripada ulama. Ya. Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak. Orang yang sombong, ya, Allah tidak melihat baginya nanti di hari kiamat. Tapi orang yang memakai pakaiannya di bawah mata kaki, Allah akan membakarnya kelak di hari kiamat. Ma asfalal ka'baini fa finnar. Yang pakaiannya di bawah mata kaki, maka tempatnya adalah di neraka. Sebagian mengatakan ini hadis-hadis yang sifatnya umum. Adapun sombong lebih dahsyat azabnya. Kalau tak sombong, dibakar. Kalau sombong, tak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Taala, tak diajak berbicara dan baginya azab yang pedih. Kalau tak sombong, dibakar dari mata kakinya ke bawah. Ya. Jadi antara ulama terdapat perselisihan dalam masalah hukum isbal. Dan tentunya yang lebih berhati-hati adalah tidak isbal. Itu yang lebih berhati-hati lagi. Ya. Jadi yang pertama al-musbilu, orang yang menjulurkan pakaiannya. Kalau yang kesombongan tanpa ada keraguan, semua sepakat. Dosa besar. Ya, terancam tak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tak diajak bicara, disebut disiapkan baginya azab yang pedih. Kalau bukan karena sombong, disitulah ulama terdapat persisian. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tetap haram secara mutlak. Adapun yang kedua, al-mannan. Al-mannanu adalah orang yang memberi, tapi setelah diberi dia ungkit-ungkit pemberiannya. Bukankah aku telah berikan kepadamu begini, begini? Mengungkit-ungkit pemberian. Dan itu akan menyakitkan hati orang yang diberikan. Kalau sudah kau berikan, sudah, jangan lagi kau ingat-ingat. Apalagi diungkit-ungkit. Ya, karena ini akan menyakiti hati orang yang pernah diberikan kepada suatu pemberian. Al-Mannan, ini yang kedua. Ya. Adapun yang ketiga, al-munafiqu sil'atahu bil halifi al-kadzib. Orang yang melariskan dagangannya walaupun dengan bersumpah palsu. Sumpahnya dusta. Ya, aku sumpah demi Allah ini ku jual rugi lo, ku jual dengan di bawah harga, di bawah modal dan semacamnya. Padahal dia berdusta untuk melariskan. Nah, tafadhal Syekh. Qala haddatsani Abu Bakar bin Khalladi al-Bahili qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Sulaiman al-A'mash an Sulaiman bin Mushirin an Kharashat bin Hur an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah al-Mannanu allazi la yu'ti shay'an illa mannahu wal munafiqu sil'atahu bil halifil fajir wal musbilul izar wal musbilul izarahu. Nah, Imam Muslim juga menyebutkan jalur-jalur lainnya daripada Abu Dzar pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullah yaumul qiyamah, tiga jenis manusia tidak diajak Allah berbicara di hari kiamat. Al-Mannan alladhi la yu'ti shay'an illa mannahu, orang yang tidak memberi sesuatu kecuali dia akan mengungkit kembali. Wal munafiqu sil'atahu, orang yang melariskan dagangannya bil hilf bil halifil fajir, dengan sumpah yang palsu. Ya, dengan sumpah yang dusta. Wal musbilu izarahu, dan orang yang mengulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Naam. Qala sami'tu Sulaiman bi hadzal isnad qala salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ya. Kemudian juga Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan jalur lainnya, ya, dengan sanad yang serupa. Alasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga jenis manusia Allah tidak melihat kepadanya, tidak mensucikannya, dan baginya azab yang pedih. Kemudian disebutkan tiga orang tersebut. Naam. Qala wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' wa Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Hazim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim qala Abu Muawiyah wa la yansuru ilaihim wa lahum azabun alim shaykhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'ilun mustakbirun. Naam. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan hadis tentang tiga orang juga Allah tidak akan berbicara kepadanya, baginya azab yang pedih. Ya, tapi bukan tiga orang yang sebagaimana disebutkan sebelumnya, ada tambahan lainnya. Al-Imam Muslim berkata, Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, dia berkata Waqi' dan Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari A'mas, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah. Ini dari Abu Hurairah, sebelumnya dari Abu Dzar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah." Ada tiga jenis manusia tidak Allah berbicara kepadanya nanti yaumul qiyamah, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Berkata Abu Muawiyah, wala yanzur ilaihim, tidak melihat kepada mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama syaikhun zanin, orang tua penzina, ya dan billah. Sudah tua tapi tetap berzina. Jikalah anak muda berzina, memang dalam gelora syahwat. Tapi jika orang sudah tua masih juga berzina, ini kelewatan. Ya dan billah. Zina itu diharamkan. Tapi tak sama zina dari anak muda dengan zina daripada orang tua, ya dan billah. Sudah tua, sudah dekat kepada pintu kubur, tubuh sudah melemah tapi masih tetap senang berzina. Iya dan billah, ini orang-orang rusak. Orang semacam ini lebih dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak sadar diri sudahlah tua masih tetap hobi berzina. Ya, syekhul zanin, orang tua yang sudah tua bangka tapi tetap hobi berzina. Yang kedua, malikun kadzab, raja yang berdusta. Seorang raja memiliki kekuasaan, mengapa harus berdusta? Apa yang ditakutkan? Di tangannya kekuasaan, mengapa dia masih terus berdusta? Ya, artinya dusta seorang raja itu sangat kelewatan. Ya, andai kata dia tak punya apa-apa, mungkin dia berdusta. Ini segalanya dia miliki, untuk apa lagi dia berdusta? Apa yang ditakutkannya? Yang ketiga, a'ilun mustakbir. Orang miskin tapi sombong. A'il artinya orang yang miskin. Sudahlah miskin, sombong pula. Kalau orang kaya sombong wajar. Ada yang disombongkannya miskin, sombong ini tak wajar. Apa yang mau disombongkannya? Iya dan billah. Nah, tafadhal Syekh. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحالف له بالله لأخذها بهكذا وكذا بكذا وكذا لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis lainnya tentang orang-orang tidak Allah berbincang dengannya di hari kiamat. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib kedua-duanya menceritakan kepada kami, ya, dan keduanya berkata Abu Muawiyah memberitakan kepada kami dari A'mash, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah. Berkata Rasulullah, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu yaumul qiyamah." Ada tiga jenis manusia Allah tidak akan berbicara dengannya di hari kiamat, wala yanzur ilaihim, tidak melihat kepadanya, wala yuzakkihim, tidak mensucikannya, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Apa tiga jenis manusia ini? Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falati. Seseorang yang ada di satu lembah atau di satu tempat yang luas, di sana ada jalan dan dia punya air yang berlebih, punya air. Ya, yamna'uhu min ibn sabil, airnya berlebih, dia punya wase dan dia letakkan di sana tendanya. Manakala lewat orang-orang yang berjalan dari ibn sabil meminta sedikit air tersebut, tidak dia berikan. Menunjukkan bakhilnya dia, padahal air itu berlimpah-limpah. Bayangkan jika orang ada punya kolam yang besar, ya, orang minta sedikit airnya untuk minum bekal mereka dalam menyampaikan perjalanan mereka ke tujuannya, tak diberi. Ini kelewat bakhilnya, kikirnya berlebih-lebihan. Ya, yamna'uhu min ibn sabil, tak diberinya sedikit pun orang meminta dari para pejalan. Menunjukkan kekikiran yang bersangatan. Allah benci kepada orang kikir semacam ini. Airnya berlimpah-limpah ruah, mengapa tak diberi? Wa rajulun bai'a rajulan bisil'atin ba'dal 'ashr. Yang kedua adalah seseorang yang menjual barang dagangannya kepada laki-laki lain ba'dal 'ashri, setelah asar. Apa makna penyebutan setelah asar? Waktu asar adalah waktu yang mustajabud da'wah, dikabulkan Allah padanya doa. Ya, waktu yang utama setelah asar, hari Jumat. Kadang-kadang orang itu bersumpah di mimbar, Dia ajak bersumpah di mimbar. Karena keutamaan mimbar, di sana dibacakan qala Allah, qala Rasulullah. Masih juga dia berdusta, menunjukkan kelewatan. Ya, di hari Jumat atau setelah asar. Ini hal-hal yang sangat sakral. Tetap dia melanggar dengan bersumpah palsu. Ya, ba'dal asri, setelah asar. Fahalafa lahu billah, dia bersumpah untuk orang itu dengan nama Allah, la aqadha bikadha wa kadha. Sungguh diambil ini dengan harga sekian, sekian dia jual murah, atau dia jual harga modal, atau dia jual di bawah harga modal. Fasaddaqahu, maka orang ini pun dibenarkan oleh calon pembeli. Padahal dia berdusta atas nama Allah. Di waktu asar berkumpul berbagai macam hal-hal yang sakral, nama Allah dia pakai untuk berdusta. Waktu asar, tempat yang seharusnya begitu mustajab, dia tak peduli, tak menghormati, tetap berdusta. Bahwa ala ghairi dzalik, padahal tidak seperti itu. Apa yang dia katakan tak benar. Ini yang kedua. Yang ketiga, warajulun bai'a imaman, seseorang yang telah membaiat seorang pemimpin. Dia ya berjanji untuk taat kepada pemimpin, membaiatnya. La yubai'uhu illa lidunya. Dia memilih pemimpin tersebut, dia mengangkat pemimpin tersebut, membaiatnya, tak ada tujuannya kecuali untuk mendapatkan dunia. Bahaya orang yang semacam ini. Memberikan loyalnya kepada pemimpin karena dunia yang ingin didapatkan. Ingin kecipratan kui daripada ya kekuasaan yang dibagi-bagi. Begitulah kebanyakan manusia. Setengah mati dia memberikan loyal, siap mati-matian menjadi tim suksesi, tujuannya agar dapat dunia. La yubayi'uhu illa lidunya. Ketika dia berhasil naik, apa yang orang yang dia baiat ini berhasil menjadi penguasa, ya, dia telah membaiatnya hanya untuk dunia. Fa in a'tahu minha wafa. Jika memang dia kecipratan daripada ya kui-kui kekuasaan tersebut, maka dia akan penuhi baiat tersebut, tetap tunduk patuh kepadanya. Kalau dapat bagian, okey, dia siap mendengar, taat. Ya, siap untuk membela mati-matian. Wa illam yu'tihi minha lam yafi. Kalau tak diberikan, ternyata tak dapat, janji-janjinya palsu, dia merasa setelah setengah mati untuk berusaha memberikan loyalnya kepada pemimpin tersebut, ternyata tak dapat apapun daripada pemimpin tersebut, maka dia ingkar, maka dia berkhianat. Ya, dia tak mau tunduk kepada pemimpin, bahkan mungkin akan membuat berbagai macam oposisi, bahkan pemberontakan dan semacamnya, menunjukkan baiatnya hanyalah untuk dunia semata. Naam Syekh, tafadhal, selesaikan. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib. Qala haddatsani Zuhair bin Harb. Qala haddatsana Jarir tahwil. Qala haddatsana Sa'id bin Amr al-Asja'i. Qala akhbarana al-Ash'athi. Al-Ash'athi qala akhbarana Abrasa Abtharu Abtharu kilahuma anil A'mash bihadzal isnad mislahu ghayra anna fi hadisi Jarir wa rajulun sawama rajulan bisil'ati. Semakna dengan hadis di atas, tapi sedikit saja beda redaksinya. Sawama wa rajulun sawama rajulan, seseorang laki-laki yang menawarkan tawaran harga kepada seseorang bisil'ati, untuk membeli satu ya barang yang mau dia jual, dan dia bersumpah dengan nama Allah dan berdusta. Naam. Satu lagi Syekh. Qala wa haddatsani Amr an-Naqid. Qala haddatsana Sufyan an Amr an Abi Shalih an Abi Hurairah qala arahu marfu'an qala salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Rajulun halafa ala yamini ba'da salatil asri ala mali muslimin faqtatu'ahu wa baqi hadithihi nahwu hadithil a'mashi. Naam. Riwayat yang terakhir, thalathatun la yukallimuhum, dari Abu Hurairah pula, thalathatun la yukallimuhum Allah wa la yanzur ilaihim wa lahum adzabun alim. Tiga jenis manusia Allah tak berbicara dengannya, tak melihatnya, dan baginya azab yang pedih. Rajulun halafa ala yaminin ba'da salatil asr. Seseorang yang bersumpah dengan satu sumpah setelah salat asar, ala mali muslim, untuk mendapatkan harta seorang muslim dengan jalan yang batil, faqtata'ahu, dengan sumpah tersebut akhirnya dia pun berhasil mendapatkan harta tersebut dengan jalan yang batil. Ya, dengan jalan menipu. Dia katakan ini harga bagus, ini harga jual modal, ini harga di bawah harga. Akhirnya pindahlah kepemilikan. Ya, barang tersebut pindah kepada penjual, uang pembeli pindah ke dia. Maka uang ini adalah uang yang haram, karena didapatkan dengan jalan menipu. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.